sayang, jangan begitu, sabarlah dulu, jangan jangan merajuk. Abang juga tak mau malu dibilang bujang tak laku. Segantang dua gantang bunga dan kumbang, kalau perawan dan bujang cinta dan sayang, bulan haji akan datang, panggil pak penghulu datang. Sayang, sayang, sabarlah dulu, jangan jangan merajuk. Abang juga tak mau malu dibilang bujang tak laku. Adik manis, adikku sayang, percayalah adik sama abang, jangan ragu adik, jangan bimbang, cintaku hanya ke adik seorang, kalau adik dipinang orang, biar abang mati di hujung pedang. Segantang dua gantang bunga dan kumbang, kalau perawan dan bujang cinta dan sayang, bulan haji akan datang, panggil pak penghulu datang. Segantang dua gantang bunga dan kumbang,